masih spesial masih ngormati kanggo nok penganten ya. Kanggo apa penganten? Khusus masih bareng lelanan. Yo. Budal. Ayo ya. Bagi ibu tuan rumah, bapak tuan rumah. Khusus masih kanggo keluarga besar nok penganten apa penganten? Oke. Bersama aku lagi, ku dengar namamu, ku tak sudi lagi, ku tak sudi lagi, tak sudi lagi. Aduh no Fitria, sing paling sayang, no Fitria sayang, no Fitria. Awak yo asing saya kan ku bawa mati. Kembali masih khusus ya. Kago nok fitria. Mas wak yo. Hancurnya hidupku karena bujuk rayumu, gelapnya duniaku karena perbuatanmu. Sebagai lelaki tidakkah kau miliki perasaan hebat dan merasa Tuhan yang maha kuasa meluruskan jalan hidupku. Jangan kau kembali bersama aku lagi. Ku dengar namamu, ku tak sudi lagi, ku tak sudi lagi, tak sudi lagi. Yo. Nok Fitria, Mas Wagyo terus. Masih spesial ya. Buat serombongan nok pengantin, kamu Mas pengantin, Mas Wagyo. Yo masih bareng lo lana-nada. Hancurnya hidupku karena bujuk rayumu, gelapnya duniaku karena perbuatanmu. Sebagai manusia, tidakkah kau miliki perasaan hebat dan merasa kasihan? Semoga saja Tuhan yang maha kuasa meluruskan jalan hidupku. Jangan kau kembali bersama aku lagi. Ku dengar namamu, ku tak sudi lagi, ku tak sudi lagi, tak sudi lagi. Nok Fitria sing sayang, Mas Wakyo paling emang. Nok Fitria nok pengantin, Mas Wakyo